Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, ikhwati iman yang dirahmati Allah taala. Nah, kita akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan. Bismillah. Dulu ketika haji, saya melihat jenazah yang disolatkan di Masjidil Haram. Ingin sekiranya saya disolatkan ketika mati di sana, dan saya menghaji lagi, tapi saya takut doa saya terkabul mati di sana karena mengingat banyaknya dosa dan sedikitnya amal. Pertama, tidak ada nas ya, yang menunjukkan bahwa kalau orang berhaji lalu bercita-cita untuk mati di sana, itu memang tidak ada ya hadisnya, nasnya. Yang pertama, oleh sebab itu tidak disunnahkan. Dimana orang mencita-citakan mati ketika ia menunaikan apa? Haji. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa seorang muslim yang diperintahkan mengingat akan datangnya kematian dan mengingat bahwa kelezatan dunia ini akan sirna, tetapi tidak boleh mencita-citakan kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Anas bin Malik, la yatamannayanna ahadukum al-mauta lidurrin yanzilu bihi. Kata Nabi SAW, janganlah salah seorang di antara kamu bercita-cita mati dengan sebab musibah yang menimpa kepadanya. Fa in kana la budda mutamaniyan falyakul Allahumma ahyini in kanal hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafa'u khairan li. In kanatil wafa'u khairan li. Tetapi kalau akan bercita-cita mati, maka ucapkanlah doa, ya Allah, matikanlah aku jika kematian ini lebih baik bagiku, dan berilah aku panjang hidup jika seandainya hidup ini ada lebih baik dariku. Jadi tidak boleh bercita-cita mati. Tetapi kalau mengingat kematian diperintahkan. Dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktiru dzikral hajjamil ladzati, yakni al maut. Kata Nabi sallallahu, perbanyaklah mengingat akan kematian. Perbanyaklah akan mengingat sirnanya kelezatan. Yang dimaksud adalah kematian. Oleh sebab itu, seorang mukmin tidak boleh bertawakal dan bergantung kepada takdir yang dia tidak ketahui. Contoh tadi dari pertanyaan, dia mengatakan, saya takut mati hari ini. Kenapa? Karena saya masih berdosa dan sedikit amal solehnya. Apa antum yakin kalau besok adalah antum akan tetap seperti ini atau lebih buruk dari hari apa? Dari hari ini tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu tidak boleh seperti itu. Jadi tidak boleh melakukan seperti yang tadi. Apalagi seperti kata-kata takut seperti tadi, terlarang. Apakah setiap dosa akan dikenakan azab di dunia? Tetangga anak, setiap anak laki-lakinya menanjak remaja ada yang kena penyakit kulit. Diobati enggak sembuh-sembuh, bahkan sampai meninggal. Apakah penyakitnya itu dikarenakan dosa orang tuanya? Adakah solusinya? Nah, ini ada dua jawaban sebenarnya. Apakah setiap pelaku dosa akan diazab? Beda dengan pertanyaan, apakah setiap dosa akan mendatangkan azab? Maka jawabannya apa? Iya. Ini perhatikan karena kaidah ini, akidah. Akidah Ahlussunnah. Kalau antum ditanya, apakah setiap dosa akan mendatangkan azab? Maka jawabannya iya. Setiap dosa akan mendatangkan azab. Tapi kalau antum ditanya, apakah setiap pelaku maksiat mesti diazab? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Sebab pelaku dosa terkadang tidak diazab disebabkan ada sebab lain. Sebab dia bertaubat, sebab dia beristighfar karena amal soleh, atau karena syafaat, atau karena kemurahan Allah. Ya, kalau antum berdosa lalu beristighfar lalu bertaubat, maka tidak akan diturunkan azab tersebut. Ya. Kemudian dengan pertanyaan yang tadi, tidak boleh kita juga menghukumi orang dan menakut-nakuti orang, karena bukan kewajiban kita. Lihat dalam kitab At-Tahawiyah, di mana Imam Tahawi, dan ini merupakan akidah Ahli Sunnah, kalau antum melihat orang berbuat baik, maka antum berharap bahwa Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepadanya. Dan antum merasa takut jika kejelekan akan menimpa kepadanya. Ini sikap kita. Kalau antum melihat orang yang melakukan kejelekan, maka antum merasa takut kepada kejelekan ini. Dan antum berdoa kepada Allah agar Allah mengampuninya. Itu sikap yang benar. Dan dengan itu orang akan menjadi adil. Bukan seperti sikap yang tadi. Kalau seorang ibu meninggal karena bunuh diri, apakah masuk neraka, Ustaz? Dan bagaimana mendoakannya? Ini pun jawabannya sama. Kalau antum ditanya, apakah bunuh diri sebagai sebab masuk neraka? Kita jawab, benar. Kalau antum ditanya, apakah orang ini yang telah bunuh diri akan masuk neraka? Kita katakan, wallahu a'lam. Kenapa? Dimungkinkan ada magfirah dari Allah dan kita tidak mengetahuinya. Oleh sebab itu, antum sebagai penanya, bisa terjadi atau tidak ini, ya, saya tidak menghukumi penanyanya. Oleh sebab itu bagi kita, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kalau kita melihat orang dalam buruk, maka kita merasa takut dari keburukannya tersebut dan merasa takut bahwa azab akan menimpa kepadanya. Tetapi kita berdoa kepada Allah agar Allah mengampuninya. Maka antum tadi penanya beristighfar, berdoa untuk orang tua antum. Dan tidak boleh antum memastikan bahwa ibu antum akan apa? Di neraka. Tidak boleh. Benarkah meninggalkan sholat kafir dan bagaimana cara bertaubatnya? Allah alam pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, orang yang tidak sholat tidak bermanfaat kalimat syahadatainnya. Bagaimana kalau dia ingin bertaubat, tunaikan sholat, maka itu adalah taubatnya. Dan dengan itu dia telah mengucapkan kalimat syahadatain. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang sangat indah. Beriman yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini ada pertanyaan. Apakah musibah yang terjadi di berbagai tempat itu disebabkan oleh dosa kita? Bagaimana sikap kita kalau di daerah kita banyak maksiat? Apakah kita harus berhijrah sementara di Indonesia ini sama masyarakat yaitu banyak yang berbuat maksiat? Pertama, bahwa musibah yang menimpa kepada kita jelas itu akibat maksiat yang kita perbuat. Apabila kita ditanya, kenapa orang-orang yang baik ikut terkena musibah ini? Jawabannya, Allah telah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanalladzina dzalamu minkum khassah." Kata Allah Ta'ala berfirman, takutlah kamu kepada fitnah, kepada azab yang tidak hanya ditimpakan kepada orang-orang yang zalim secara khusus. Waqalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anuhlika wa fina salihun? Qala na'am in kasuratil khobas. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kami bisa dibinasakan sedangkan kami orang-orang yang baik? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya, apabila orang yang buruknya, orang yang maksiatnya lebih besar, lebih banyak, lebih mayoritas ketimbang orang-orang yang baiknya. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, ketika tentara gajah yang datang ke negeri Mekah dan orang-orang yang datang tidak semuanya berniat untuk menghancurkan Ka'bah, sebagian di antara mereka ada yang mencari kesempatan untuk berdagang ketika tentara gajah itu datang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyafuna min awalihim wa akhirihim thumma yub'asuna ala niyatihim. Maka Nabi SAW mengatakan mereka akan dibinasakan dengan bersamaan, walaupun niatnya beda, walaupun kondisinya beda, tetapi Allah Ta'ala akan membangkitkannya berbeda tergantung niat yang ada dalam hati mereka. Maka ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, demikian juga kita. Dan bagi orang-orang yang beriman, siksa dunia adalah akan diringankan bersiksa akhirat. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mauta la syakarat, innal mauta la syakarat, innal mu'mina yamutu bi araqil jabin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam libnatihi Fatimah, la karba ba'dal yaum. Ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ujian dunia adalah sebagai penghapus dosa bagi orang-orang yang beriman. Makanya Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya seorang mukmin benar-benar akan merasakan syakratul maut. Innal maut ala syakarat, innal maut ala syakarat. Setiap orang yang mati akan merasakan dahsyatnya sakratul maut. Sehingga dinyatakan dalam hadis yang sahih, innal mu'mina yamutu bi arqil jabin. Saking dahsyatnya orang mukmin akan mati dengan keringat di keningnya. Kenapa? Berat keluarnya nyawa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahaba 'abdan ajjala uqubatahu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, maka Allah Ta'ala mempercepat ukubah di dunia. Nabi SAW mengatakan, tidak seseorang yang ditimpa duri atau terkena penyakit panas lalu dia bersabar kecuali sebagai penghapus terhadap dosa. Maka dengan itu sabarlah terhadap musibah. Perusahaan memberi bantuan untuk membeli kendaraan, tetapi persyaratannya bahwa kendaraan itu diasuransi. Apakah boleh kita melakukannya? Ya, banyak ya. Yang sekarang orang melakukan karena keterpaksaan, karena sistem yang ada. Antum sekarang naik mobil, naik kereta, bayar asuransi. Sadar ataupun tidak sadar ya. Antum naik pesawat, bayar asuransi. Ya. Oleh sebab itu, ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, seorang ulama mengatakan, hari ini, jika seandainya kita tidak memakan riba, maka kita mencium debu riba tersebut. Karena saking dahsyatnya riba ada di tengah-tengah kita. Peristiwa Gunung Merapi meletus di Jawa, apakah karena maksiat? Jelas. Dan terutama adalah kesyirikan terhadap kaum yang ada di sekitarnya. Ya, kesyirikan. Nah, oleh sebab itu, sebagian yang mati, kebanyakan yang lebih percaya kepada mistik ketimbang kepada peringatan pemerintah. Ya, karena tentunya kesyirikan telah menjadi jiwa mereka. Dan bukan hanya Gunung Merapi, semuanya. Bagaimana cara menghadapi orang tua yang merasa takut sekali menjalani masa tuanya? Dan perubahan ini dirasakan ketika sering mendengar pengajian, baik dari kaset ataupun dari radio. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, beliau membahas satu pembahasan tentang manzilatul khauf, manzilatul roja. Para ulama menggambarkan al-insan, an-nas, al-abdu, at-tayr, ra'suhul mahabbah, wa janahaihi al-khawfu war-raja. Imam Ibnu Qayyim menggambarkan dalam kitabnya Madarijus Salikin ketika menggambarkan tentang cinta, khauf, rasa takut dan pengharapan, bahwa manusia ini bagaikan seekor burung. Jadi burung bisa terbang kemana-mana, burung bisa mencari makanan kemana-mana, kalau ada kepalanya, kalau tidak ada kepalanya mati. Kalau sayapnya salah satunya tidak ada, maka dia pincang, tidak bisa terbang. Maka demikian juga seorang muslim, dia akan sampai kepada kesempurnaan dalam ubudiyah kepada Allah Ta'ala apabila berkumpul tiga perkara ini, mahabbah, khauf, dan roja. Nah sekarang antum bagaimana menyikapi orang, termasuk orang tua? Kata para ulama, kalau antum melihat orang dalam hatinya penuh rasa takut, penuh rasa khasyah, umpama Rasa takut kalau Allah tidak akan mengampuninya. Rasa takut kalau Allah Ta'ala akan mengazabnya. Rasa takut kalau saya tua nanti saya dalam keadaan maksiat. Maka orang yang seperti ini bacakan ayat-ayat roja. Ayat-ayat yang merupakan keleluasaan Allah Ta'ala kepada kita. Ayat-ayat rahmah. Ayat-ayat maghfirah. Ayat-ayat taubat. Kemurahan-kemurahan Allah. Agar terbangun hatinya. Tetapi kalau antum melihat orang yang lalai, orang yang condong ke dunia, terbuai dengan kehidupan dunia, beri ancaman. Beri ancaman. Ini sikap kita dengan orang, salah satunya tadi dengan orang tua. Jadi artinya orang tua antum berikan motivasi tentang rojah, harapan-harapan agar dia terbangun jiwanya. Bolehkah menggadaikan surat-surat berharga di tempat penggadaian bank untuk membangun rumah, membeli tanah dan lain-lain? Jawabannya, gadai boleh, tetapi tergantung kaifiahnya. Dan saya tidak akan menghukumi apakah gadai ini ke penggadaian ataupun gadai ini ke bank. Itu bukan hukum. Dan saya tidak bisa menghukuminya. Tetapi kalau antum yang berbicara, yang bertanya, nih gadainya seperti ini ketika saya kesini, nih gadainya ketika datang ke bank seperti ini, saya baru menghukumi. Karena asal dari hukum gadai disyariatkan dalam Islam. Sebab hukum itu tergantung kondisinya. Sebab ahlu sunnah itu tidak sembarangan menghukumi. Yang jelas, secara kaidah umum, apabila gadai mengandung riba, maka hukumnya haram. Jadi umpama, antum tadi menggadaikan apa sertifikat barang berharga, kok beli tanah? Sertifikat apa? Oh, mobil ya. Mobil. Menggadaikan apa? BPKB umpamanya. Ya. Ya, kalau uang yang harus dikembalikan nanti adalah melebihi, maka itu hukumnya apa? Hukumnya riba. Yang jelas kaidahnya kalau mengandung riba hukumnya apa? Tidak boleh. Terus. Tolong jelaskan dosa-dosa antara suami dan istri mulai dari paling kecil dan akibatnya. Apakah sebatas keluarga atau sampai masyarakat dan seterusnya? Ya. Kalau dosa suami istri ya banyak ya. Artinya tidak mungkin ya kita apa membahas hari ini. Ya. Istri tidak mentaati suami ya dosa. Suami tidak membayar mahar umpamanya. Suami tidak memberi nafkah dosa banyak. Ya. Apakah akan mempengaruhi kepada keluarga dan masyarakat? Yang jelas bahwa apa? Keluarga yang jelek akan memberikan pengaruh kepada masyarakat yang lain. Akan memberikan pengaruh. Sebab almar'u ala dini khalilihi. Jadi kalau punya tetangga jelek, otomatis yang di pinggirnya juga akan ya terkena dampaknya dan bahayanya. Apa orang-orang yang rizkinya berlimpah tapi tidak melakukan ketaatan bahkan berbuat dosa? Mohon penjelasan. Ya. Ibadah iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya. Mungkin rizkinya dihasilkan dari yang halal. Bisa saja. Tetapi apa? Tetapi orang tersebut mencari harta tidak bertujuan untuk menjadi wasilah untuk kehidupan dia di akhirat. Maka menjadi bukan ibadah baginya. Dan bukan ketaatan baginya. Dan menunjukkan bahwa rizkinya tidak berkah baginya. Karena rizki yang berkah adalah rizki yang mengantarkan dia kepada ketaatan. Nah, mungkin apa yang menyebabkan dia seperti itu? yang menyebabkan dia seperti itu adalah niat yang ada di dalam hatinya, maksiat yang ada di dalam hatinya, bahwa tujuan dia mengumpulkan rizki semata-mata untuk kenikmatan dunia semata. Maka Allah Ta'ala mengikobnya dengan datang maksiat yang lainnya. Nah, ini saya tadi juga menyangka akan datang soal ini. Assalamualaikum Ustaz. Dosa atau maksiat menjauhkan orang dari rizki. Tetapi ada orang-orang banyak dosa, banyak juga rizkinya. Bagaimana itu Ustaz? Allah Ta'ala menjelaskan, dan demikianlah Allah Ta'ala menjadikan fitnah satu dengan yang lainnya. Orang mukmin bisa terfitnah dengan orang kafir, dan orang kafir bisa terfitnah dengan orang mukmin. Bagaimana? Ketika orang mukmin melihat orang kafir kaya, maka dia terfitnah, akhirnya menjadi kufur. Ada orang kafir yang tetap dalam kekufurannya karena fitnah yang ada pada orang mukmin tersebut. Ketika dia melihat orang mukmin miskin dan dia berada dalam kaya, lebih enak jadi orang kafir ya daripada jadi orang mukmin miskin. Faqad qala Allahu ta'ala huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menjadikan hidup dan mati, termasuk kaya dan miskin, sebagai ujian bagi kamu. Siapa yang paling baik amalnya? Paling baik apa? Amalnya. Di sini ada kisah yang antum mungkin sudah sering mendengar kisah ini, yaitu kisah Ibnu Hajar dengan seorang Yahudi. Orang Yahudi ini penjual minyak. Bukan minyak ini. Menjual minyak zait, sehingga badannya lusuh, pakaiannya pun kotor. Sedangkan Imam Ibnu Hajar, seorang kodi, dia berada di atas kereta kencananya. Kalau kita mungkin baby band sekarang. Dia berjalan. Kata orang Yahudi, wahai Imam, bukankah ada hadis katanya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatun lil kafirin. Surga adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Kayaknya ketukar katanya wahai Imam. Saya sekarang yang miskin, berarti saya mendapatkan faedah dari hadis ini. Sedangkan engkau kaya. Kalau kita dapat subhat mungkin kita tidak bisa jawab ya. Tapi Imam Ibnu Hajar mengatakan begini. Beliau mengatakan, apa yang aku dapatkan tentang kenikmatan hari ini dibandingkan dengan kenikmatan surga nanti, maka ini seperti sekarang saya sedang dipenjara karena sedikit. Tetapi kenikmatan yang kamu dapatkan walaupun sedikit hari ini bagaikan kamu di surga. Kenapa? Sebab kamu tidak akan mendapatkan lagi nanti di akhirat. Kamu akan mendapatkan azab. Maka orang itu masuk Islam dengan jawaban Imam Ibnu Hajar. Dengan jawaban apa? Imam Ibnu Hajar. Dan dunia telah digambarkan oleh Allah Ta'ala dan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis. Umur berapa kita harus membiasakan anak-anak perempuan menutup aurat secara lengkap? Dan jika di lembaga pendidikan dasar, kelas berapa harus dipakai pembatas hijab atau dipisah antara anak laki-laki dengan perempuan? Ya. Sebenarnya kalau mendidik ya sejak awal. Sejak awal anak dikenalkan dengan pakaian yang rapi. Walaupun memang belum wajib. Jadi walaupun memang belum apa? Belum wajib. Adapun wajibnya setelah balik. Setelah apa? Setelah balik. Jadi setelah balik. Nah, adapun mengajarkan, membiasakan ya sejak kecil anak diajarkan pakaian yang apa? Yang Islami, yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian sejak umur berapa? Ya, sebaiknya sejak kelas 1 SD. Ya, anak udah dipisahkan ya, apa antara laki-laki dengan perempuan jika sekolah antum memadai. Ya mungkin hari ini terkadang ya apa? Ya, sekolah niat besar tapi kelasnya sedikit, ikhwannya udah banyak. Gimana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Semampunya gimana? Ya mungkin antum bikin pembatas. Ya seperti umpamanya anak laki-laki di sebelah kanan, anak-anak perempuan sebelah kiri dibikin. Ya semampu mungkin agar mereka tidak apa, tidak terlalu ikhtilat. Ya, ya apabila memungkinkan ya dipisah. Apabila memungkinkan dipisah sejak apa? Sejak dini. Apabila tidak memungkinkan karena kemampuan kita belum ada, ya tadi mencari jalan yang paling mudah. Wah. Ada orang yang paham ilmu, akhlaknya buruk terhadap istri dan tetangga. Ada yang awam tapi akhlaknya baik. Bagaimana istri ustaz? Kadang fenomena itu membuat orang malas untuk menuntut ilmu. Pertama, bahwa tadi kembali saya katakan, orang awam kadang terfitnah dengan orang yang berilmu. Orang yang berilmu terfitnah dengan orang yang awam. Apa obatnya? Obatnya lihat kepada ayat, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dalam bahasa Tasikmalaya, ulah wakam mikir-mikir nusajen, pikirkan diri sorangan heula. Artinya apa? Jangan kita akan menghukumi orang lain dan sibuk dengan orang lain, sedangkan kita tidak sibuk dengan diri kita. Selamatkan diri-diri kita. Jangan dengan sebab orang lain kita celaka. Kalau kita jadi takut dengan mencari ilmu, salah, keliru. Dan yang kedua, seperti saya menjelaskan pada malam kemarin, bahwa ilmu wajib dibarengi dengan amal. Wajib ilmu itu disertai dengan apa? Dengan amal. Jadi tidak boleh ilmu semata. Dalam ucapan para ulama yang kemarin saya katakan, ilmu apabila dibarengi dengan amal, maka dia akan mendapatkan kedudukan dari ilmu tersebut. Tetapi apabila ilmu tidak dibarengi dengan amal, maka akan menghinakan dirinya sendiri. Jadi orang itu akan rendah derajatnya. Dan ini adalah pertanyaan yang terakhir karena cuma 2 menit lagi. Sampai jam 11.40 ya jadwalnya. Assalamualaikum Ustaz, saya ibu rumah tangga, saya suka dengan keindahan dan menghias rumah, baik dalam menatanya dan merapikannya. Membuat saya keluarga senang, nyaman. Bukankah baiti jannati? Yang saya tanyakan Ustaz, apakah saya berlebihan riya? Jazakumullahu khairan. Ya, saya mengharapkan semua para ibu seperti itu. Jadi saya mengharapkan seluruh para ibu seperti yang bertanya ini. Ya. Seperti yang bertanya ini. Sebab Nabi SAW mengatakan ya, yang akan membuat indah salah satunya apa? Al-maskanu thayyib. Istri yang solehah, kendaraan yang soleh, rumah yang soleh. Jadi rumah itu harus diperindah. Tapi diperindah tidak mesti berlebih-lebihan kan? Rapi, tempatnya rapi, tempat tidurnya rapi, tempat tamunya rapi, tempat belajarnya rapi, tempat apa? Tempat sholatnya rapi. Bagus. Tetapi ikhlas melakukannya. Jangan karena ingin mendapatkan pujian dari orang yang datang. Jangan ingin mendapatkan pujian dari orang yang bertamu. Seorang wanita mesti menata rumahnya, membereskan rumahnya. Nah, ini salah satu keindahan yang wajib kita jaga ya. Sebab Islam mencintai kebersihan, Islam mencintai keindahan. Lihat ya, dalam banyak hadis ya. Jadi dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keindahan ini. Makan, cuci tangan. Ini indah kan? Makan dengan tidak meniup makanan, minum tidak meniup gelas. Indah semuanya. Sampai keindahan makan, kalau kita berjamaah dalam satu nampan, kata orang Jawa Barat, ulah ngarongkong. Bahasa Indonesianya soalnya susah gitu. Apa ngarongkong ini? Tahu enggak ngarongkong? Ini nampan milik orang di gini. Indah Islam itu, makan yang di depan. Ulah begini, enggak indah. Islam mengajarkan apa? Keindahan hasa dalam makan. Yang terakhir, saking indahnya Islam mengajarkan suami istri kalau setelah makan yal auyul ikoha. Kalau setelah makan sebelum dicuci tangan, jilat atau dijilatkan ke istri. Indah. Hubungan suami istri indah nih. Jangan setiap hari cekcok. Setiap hari bertengkar, bikin indah di rumah itu. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bikin indah. Enggak apa-apa para ibu menghias badan, menghias muka, menghias badan demi suami, jangan keluar. Pakai baju seksi pun tidak apa-apa demi suami. Agar ketika masuk udah tertarik. Indah kita di rumah. Tidak bosan kita di rumah. Kenapa? Istrinya senantiasa mempersiapkan. Sebab dalam hadis, istri yang paling baik ketika kamu masuk merasa tumaninah, merasa nyaman. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, sampai di sini pembahasan kita. Dan inilah 4 pertemuan yang kita lalui dalam daurah yang mulia ini. Pertama, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati ilmu dan memberkati amal. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kita atas seluruh kesalahan. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menampakkan hak kepada kita dari apa-apa yang luput terhadap kita semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.